Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam keempat dari bulan Safar 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 20 September 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang alhamdulillah ikhwati fillah yarakumullah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ada di dalam babu tafaduli ahli al-imani fi wa rujhani ahli al-yamani fi, bertingkat-tingkatnya keadaan orang-orang yang beriman dan kuatnya ahlul yaman dalam keimanan-keimanan mereka. Hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Atakum ahlul Yaman hum ad'afu quluban wa araqqu af'idatan. Al-fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Atakum ahlul Yaman." Telah datang kepada kalian penduduk negeri Yaman. "Hum ad'afu quluban." Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut. "Araqqu af'idatan." Mereka pun memiliki hati yang peka. "Al-fiqhu yamanin." Kefakihan, ilmu agama ada pada mereka. "Wal hikmatu yamaniyatun." Begitu pula sikap hikmah pun ada di sisi penduduk negeri Yaman. Maka dari hadis yang terakhir ini, ikhwati fillah yarakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan penting bahwasanya ahlul Yaman ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi penduduk negeri yang mendapatkan rekomendasi langsung dari beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga para sahabah radhiyallahu taala anhum ardhahum yang berasal dari negeri Yaman memiliki kedudukan khusus di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula penduduk negeri Yaman secara umum, apakah di antara mereka langsung bertemu kepada Nabi alaihi salatu wassalam sehingga mendapatkan keutamaan sebagai ashabu Rasulillah, atau mungkin ada sebahagian dari mereka yang tidak sempat bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terbatasnya jarak, tidak mungkinnya untuk melakukan sebuah perjalanan, sebuah safar, maka mereka mendapatkan rekomendasi ini yang datang dalam riwayat yang sahihah yang ada di hadapan kita, riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah, pada malam hari ini biidznillah taala kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah bi sanadihi an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul kufri nahwal masyriqi wal fakhr wal khuyala'u fi ahli al khayri wal ibri al faddadina ahli al wabar was sakinatu fi ahli al ghanam." Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda menukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ra'sul kufri nahwal masyriq." Sumber utama dari kekufuran berasal dari arah timur. Biidznillah taala akan kita bawakan ucapan para a'immah berkaitan dengan penjelasan hadis ini. Wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khayli wal ibli. Al-faddadin ahlil wabar. Dan sifat kesombongan, sifat angkuh, sifat congkak, dan yang semisalnya, itu biasanya ada pada para penggembala kuda, begitu pula para penggembala onta. Al-faddadin telah kita sebutkan maknanya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang dimaksudkan adalah sahibul ibil. Begitu pula ahlil wabar yang ada di dalam hadis ini. Al-wabar ini sebuah lafad yang ma'ruf dinisbahkan kepada al-ibil, kepada onta, sama seperti suf. Suf itu adalah sebuah kulit domba. Maka al-wabar ini ada pada onta, kulit onta. Maksudnya apa? Maksudnya semuanya ahlul wabar. Sahibul ibil. Al-faddadin. Jadi ada dua penggembala yang disebutkan oleh Nabi SAW yang memiliki sifat angkuh, yang memiliki sifat keras. Yaitu yang pertama penggembala kuda dan yang kedua adalah penggembala onta. Akan disebutkan di antara alasannya oleh para ulama a'immatus salaf. Bahwa di antara alasan globalnya secara umum adalah ketika para penggembala tersebut ketika mengkondisikan hewan-hewan ternak mereka, apakah itu kuda ataukah itu unta, ikhwati fillah yarakumullah, maka mereka mengharuskan untuk mengeluarkan suara yang lantang. Maka mereka diharuskan, afwan, bahwa mereka diharuskan untuk mengeluarkan suara yang lantang, suara yang keras, teriak-teriak, untuk bisa mengkondisikan hewan-hewan gembalaan mereka, untuk bisa mengkondisikan unta dan kuda-kuda mereka. Sehingga ini dilakukan setiap hari, berkesinambungan, terus-menerus, kontinu, yang akhirnya ini bisa menjadi sebuah akhlak. Sebuah akhlak yang dimiliki oleh penggembala kuda dan unta tersebut. Jadi dia terbawa dengan kebiasaan sehari-hari dia yang berteriak-teriak dalam mengatur hewan gembalaannya, yang berteriak-teriak dengan suara yang lantang dalam mengatur kuda-kudanya, begitu pula unta-untanya. Maka berpengaruh. Al-fakhru wal khuyala. Dia memiliki sifat yang angkuh, dia memiliki sifat yang sombong. Wal-iyadzubillah. Was-sakinatu fi ahlil ghanam. Adapun sikap tenang, ta'anni, tidak terburu-buru, ini ada pada ahlil ghanam. Pada para penggembala kambing. Kalau seorang yang menggembalakan kambing tidak membutuhkan tenaga ekstra. Tidak perlu dia mencurahkan seluruh tenaganya untuk mengkondisikan kambing tersebut, untuk menggembala kambing tersebut. Cukup dengan isyarat-isyarat yang ringan, cukup dengan suara-suara yang lembut, maka otomatis kambing-kambing tersebut akan bisa nurut dengan sang penggembalanya. Ikhwati fillah yarakumullah. Selesai penukilan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai penukilan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana global dari apa yang kita sebutkan akan dijelaskan secara rinci oleh a'immatus salaf. Akan tapi ingin ana menukilkan sebuah faedah yang dinukilkan oleh para masyayikhuna. Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri, begitu pula Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari, begitu pula Syekhuna Arafat ibn Hasan Al-Muhammadi, begitu pula Syekhuna Abdul Ilah Ar-Rifa'i, dan para masyayikh yang lainnya. Ketika mereka membahas tentang keadaan para penggembala yang bisa terikut kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya dan bisa menjadi watak. Mungkin orangnya dahulunya adalah orang yang pendiam. Akan tetapi ketika dia memiliki pekerjaan untuk menggembala hewan unta atau kuda atau yang semisalnya, yang membutuhkan suara yang lantang, yang membutuhkan suara yang keras dalam menggembala hewan-hewan ternak tersebut, maka mereka akan terpengaruh sedikit demi sedikit, wataknya akan berubah sedikit demi sedikit, sehingga jadilah mereka orang-orang yang angkuh wal'iyadzubillah, sehingga jadilah mereka orang-orang yang sombong wal'iyadzubillah. Apa faedah yang disebutkan oleh beliau-beliau, para masyayikhuna al-ajilla al-fudala hafizahumullah min kulli su'in wa makruh, bahwasanya seorang yang dalam tanda kutip bergaul dengan hewan ternak yang memiliki watak keras, yang memiliki perangai sifat yang dalam tanda kutip tidak terpuji, bisa menularkan hal tersebut kepada sang penggembalanya. Apalagi yang digauli, apalagi yang dijadikan sebagai teman duduk, apalagi yang dijadikan sebagai sahabat, adalah manusia yang jelek akhlaknya, yang buruk akidahnya, yang jelek manhajnya wal'iyadzubillah. Maka tentu sangat bisa menularkan akidah-akidah yang jelek, bisa menularkan akidah-akidah yang sesat kepada teman duduknya tersebut. Dan mereka pun menukilkan apa yang disebutkan dalam pepatah Arab, as-sahibu sahibun. As-sahibu sahibun, yang namanya teman itu bisa menarik orang yang berada di sampingnya. Yang namanya teman itu bisa menarik, bisa membawa, bisa mempengaruhi, bisa mewarnai teman-teman yang berada di kanan dan kirinya. Maka ini kaitannya sangat erat, ikhwati fillah yarhamakumullah, dengan apa? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permisalan al-jalis susu, begitu pula al-jalis as-salih, teman-teman duduk yang baik, begitu pula teman-teman duduk yang jelek. Teman-teman duduk yang baik bisa menularkan kebaikan-kebaikannya, bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Begitu pula teman-teman duduk yang jelek bisa memberikan dampak negatif, bisa menjadikan teman-temannya keras kepala, bisa menjadikan teman-temannya sebagai orang yang berwatak kasar. Maka khawatir fillah ya ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan kepada kita dengan penggambaran yang sangat sempurna bahwa seorang penggembala unta, seorang penggembala kuda, wataknya itu adalah watak yang keras, watak yang kaku, watak yang angkuh, watak yang sombong. Kenapa? Karena memang dari wakil yang ada, kenyataan yang ada, bahkan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Nabi SAW melarang untuk seseorang melakukan sholat di kandang-kandang unta. Kenapa? Karena unta tersebut memiliki sifat yang kasar, memiliki sifat yang kaku, dengan tenaga yang ekstra, tenaga yang luar biasa, dengan satu tendangan yang dikeluarkan oleh unta tersebut bisa mewafatkan orang yang sholat di dalam kandang tadi. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram hukumnya untuk seorang sholat di kandang unta. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan tabiat dasar kepada hewan unta, kuda dengan misalnya sebagai hewan-hewan yang memiliki watak yang kuat, watak yang keras, yang tidak bisa mudah untuk digoyang. Karena ini sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula arahan-arahan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengarah kepada ayo kita berhati-hati untuk tidak banyak berinteraksi dengan hewan-hewan yang semacam ini. Wa in kana walabut, kalau seseorang memang harus untuk menjadi penggembala unta, untuk menjadi penggembala kuda dan yang semisalnya, maka diiringilah dengan hewan-hewan ternak yang dia miliki. Mungkin di samping peternakan berjarak sekian kilo, sekian puluh kilo, dia juga berternak hewan kambing untuk bisa mengimbangi watak dia, sehingga dia tidak menjadi seorang yang angkuh, sombong dan yang semisalnya, seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Qadi Iyad rahimahullahu taala ketika beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Al-Qadi Iyad alaihi rahmatullah mengatakan qauluhu, yakni ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul kufri ila akhirih, bahwasanya sumber kekufuran sampai akhir dari hadis yang telah kita nukilkan. Kata Al-Qadi Iyad alaihi rahmatullah, isyaratun ila man nabbaha alaihi min ahli Najdin wa Rabi'atin wa Mudar. Pada lafaz Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya sumber kekufuran berasal dari arah timur. Kata Imam Al-Qadi Iyad, isyaratun, di dalam lafaz ini, penggalan pertama dari hadis ini ada sebuah isyarat. Ila man nabaha alaihi min ahli Najd wa Rabi'ah wa Mudar. Dari apa yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh ahli Najd, oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka-mereka yang berada pada lingkup mamlakah, wa Rabi'ah wa Mudar, yang berpenduduk di arah timur tersebut, yang bermukim di arah timur dari mamlakah tersebut, dari Najd tersebut, Rabi'ah wa Mudar, seperti hadis yang telah kita bawakan, dari bangsa Rabi'ah, dari bangsa Mudar, yang mereka tinggalnya di daerah timur. Telah kita analogikan bahwasanya arah timur ini di zaman sekarang ma'ruf dengan Irak, Iran, dan yang sekitarnya. Jadi di sanalah sumber kekufuran, wal'iyadzubillah. Kita telah membahas tentang terkait dengan apa? Perang Siffin, begitu pula bagaimana perang Jamal terjadi, dan yang seterusnya. Itu bersumber semua dari arah timur. Dilanjutkan oleh Al-Qadi Iyad ketika beliau menjelaskan isyarah dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang bangsa Rabi'ah, bangsa Mudar yang telah ditanbih oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, li annahum, karena mereka, alladzina anadu an-nubuwata. Ini intinya, ini syahidnya, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Kenapa mereka ditanbih? Kenapa mereka diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa sumber kekufuran berasal dari arah tersebut, wal iyad billah? Li'annahumul ladzina anadu nubuwah. Karena mereka adalah orang-orang yang menentang risalah kenabian yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi risalah kenabian, diutusnya sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke muka bumi ini sebagai seorang nabi dan rasul, itu ditentang oleh mereka, wal iyadzu billah, ahli Rabi'ah, ahli Mudar. Wa qasu an ijabatil haq, dan mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat menentang untuk bisa menerima al-haq, wa qabul ad-da'wah, bahkan mereka tidak sama sekali mau menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum bisifati allati wasafa ahlu khailin wa ibilin wa ashabu wabarin. Maka mereka disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sifat yang dimiliki oleh para penggembala kuda, para penggembala unta, yang mereka itu orang-orang yang angkuh, mereka itu orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang sombong, congkak, dan yang semisalnya. Begitulah keadaan ahlu masyriq. Begitulah keadaan para penduduk daerah timur. Yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dari situlah sumber kekufuran, wal iyadzu billah. Kerasnya hati mereka, sombongnya mereka, angkuhnya mereka di hadapan Islam, di hadapan risalah Nabi, di hadapan ajakan-ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hadapan al-haq, seperti angkuhnya para penggembala unta, seperti angkuhnya para penggembala kuda. Ini yang dibawakan oleh beliau sesuai apa yang dijelaskan oleh al-Imam Al-Qadi Iyad alaihi rahmatullah. Wa Najdun masyriqun minal Madinah. Dan arah Najd merupakan masuk ke arah timur dari kota Al-Madinah atau min Tabukin atau dari kota Tabuk secara khusus ala ma dzukir, seperti apa yang disebutkan oleh sebahagian ahli sejarah annahu qala ba'du hadzal hadits bi Tabuk, bahwa ternukil bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menukilkan hadis ini ketika beliau berada di kota Tabuk dan mengarahkan ucapan beliau ini ke arah timur, maksudnya adalah mereka-mereka yang berada di arah timur dari kota Tabuk. Sesuai dengan penjelasan Al-Imam Al-Qadhi'iyah, di sana ada Ahlu Najdin, di sana ada Ahlu Rabi'atin, di sana ada Ahlu Mudhar. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensifati orang-orang yang menentang al-haq, mensifati orang-orang yang tidak mau menerima al-haq wal'iyadzu billah, sebagai orang-orang yang keras hatinya, sebagai orang-orang yang kaku, sebagai orang-orang yang angkuh. Bahkan itu merupakan hakikat dari kesombongan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bataru atau al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, kata Nabi alaihi salam di dalam riwayat yang sahihah. Hakikat dari kesombongan seseorang adalah ketika dia menolak kebenaran dan ketika dia meremehkan manusia wal'iyadzu billah. Ada kebenaran di hadapannya, dia acuhkan. Ada al-haq di hadapannya, dia acuhkan. Tidak mau menerima kebenaran tersebut. Kenapa? Karena kebenaran ini datang dari kaum Wahabi wal'iyadzu billah. Mungkin sebahagian pihak dari kaum Sufiyah mengatakan hal yang demikian. Tidak mau saya menerima kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu datang dari orang-orang ekstremis. Padahal ikhwati fillah ya ra'akumullah, faedah yang kita dapatkan dari para masyayikh kita, dari para ulama as-salaf dalam karya-karya ilmiah mereka, bahwasanya al-haq bisa diterima dari pihak manapun. Sekali lagi, bahwasanya al-haq bisa diterima dari pihak manapun. Dari mubtadi', na'am. Jangankan mubtadi', kita menerima al-haq. Dari seorang Yahud, dari seorang Nasrani, dari seorang yang kafir, ketika dia membawa al-haq, maka kita wajib untuk kabulul haq. Kita wajib untuk menerima al-haq. Bagaimana sosok Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Abdurrahman ibn Sakhr, telah menjelaskan hal ini kepada kita semua tentang kisah yang beliau alami ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda menjaga baitul mal muslimin. Ada pencuri yang datang kepada baitul mal tersebut. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga ditangkap oleh Abu Hurairah. Kamu akan aku bawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan wahai Abu Hurairah. Kenapa aku tidak boleh membawa kamu ke hadapan Rasul? Aku akan mengajarkan kepada kamu satu doa yang apabila kamu membaca doa ini, kamu akan selamat dari godaan syaitan, kamu akan selamat dari gangguan-gangguan iblis la'anatullahi alaihim dan bala tentaranya, dari kamu awal mau tidur, sebelum tidur, sampai kamu bangun dari tidurnya. Abu Hurairah seorang yang sangat haris, sangat bersemangat terhadap ilmu syar'i, terhadap amalan-amalan soleh, mendengar dari orang tersebut. Maka diajarkanlah singkat cerita oleh sang pencuri tadi, bahwa sebelum tidur bacalah ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ila akhiril ayah. Maka itu akan bisa menjaga dirimu dari sebelum tidur sampai kamu bangun lagi di pagi harinya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda menyampaikan dalam tanda kutip faedah ini, ta'lim ini kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan bahwa yang datang kepadamu wahai Abu Hurairah adalah syaitan min syayatin. Adalah syaitan yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendengarkan penjelasan dari Abu Hurairah bahwa dia mengajarkan aku hal ini yang ya Rasulullah, bahwa dia mengajarkanku untuk aku membaca ayatul kursi sebelum aku tidur, maka aku akan terjaga sampai aku bangun lagi di waktu pagi, di waktu fajar, di waktu subuh, atau di pertengahan malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah benar wahai Abu Hurairah. Dia telah benar. Dia menyampaikan sebuah ilmu yang hak. Wa huwa kadzub dalam keadaan dia syaitan, iblis dan bala tentaranya adalah kadzub. Satu makhluk yang paling senang, yang paling gemar untuk berdusta wal iyadz billah. Ini keadaan syaitan memang. Ini keadaan jin-jin yang usil yang mungkin masuk ke sebahagian tubuh-tubuh manusia. Maka dijelaskan oleh para ulama kalau ada satu orang yang mamsus, ada satu orang yang kerasukan bahasa kita sekarang, maka janganlah diajak bicara. Karena apapun yang dikeluarkan oleh jin tersebut adalah kedustaan. Shadaqaka wa huwa kadzub. Sehingga tidak boleh kita mengajak diskusi orang-orang yang mamsus tersebut. Saya adalah jin yang baik, saya adalah jin yang muslim, saya adalah jin yang ikut sholat bersamamu, saya. Kadzub. Dia adalah seorang pendusta. Kalau dia memang ahlut ta'ah, kalau jin tersebut memang seorang yang baik, atau makhluk yang baik, tidak akan dia mengganggu manusia. Dengan masuknya dia pada tubuh manusia, maka berarti dia telah menjadi jin yang usil, dia telah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena alam jin, ikhwati fillah yarakumullah, sama seperti alam manusia. Yang mana manusia tidak boleh mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula kaum jin, mereka tidak boleh mengganggu satu jin dengan jin yang lainnya, apalagi sampai jin mengganggu manusia. Begitu pula kita manusia tidak boleh mengganggu bangsa jin. Oleh karena yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membuang air panas pada sebuah lubang tempat cucian piring atau yang semisalnya, itu bisa mengganggu jin. Caranya bagaimana agar tidak mengganggu jin yang ada di situ? Kita ucapkan basmalah, bismillah, baru buang air panasnya. Begitu pula ketika kita membakar sebuah atau kumpulan-kumpulan sampah di samping pohon yang mungkin rindang tempatnya jin, maka ucapkan dahulu basmalah, bismillah. Maka itu akan bisa menjaga jin tersebut dari gangguan-gangguan kita. Maka syahidnya ikhwati fillah yarakumullah, kita mendapatkan sebuah faedah penting dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya al-haq bisa kita terima dari manapun, bahkan dari syaitan sekalipun. Syaitan yang kadzub seperti itu, yang pendusta seperti itu, ketika membawa sebuah al-haq diterima. Akan tapi hal ini jangan sampai disalahartikan bahwa kita boleh menuntut ilmu kepada seorang mubtadi', kepada seorang sufi, kepada seorang asy'ari. Loh, masa mereka tidak membawa al-haq satupun? Masa pada majelis-majelis mereka semuanya adalah ad-dhalal, kesesatan, penyimpangan? Kesimpulan itu butuh pelajaran panjang, butuh kita telaah lebih dalam, kita dengarkan satu persatu majelis-majelis mereka, dan ini akan menghabiskan waktu. Bagaimana cara menjawabnya? Tetap kita tidak diperbolehkan, tetap kita tidak diperbolehkan untuk duduk bermajelis dengan haula'il mubtadi'ah. Muhammad ibn Sirin telah memberikan sebuah kaidah yang ma'ruf, yang telah kita ketahui bersama, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Wadih, sangat jelas bagi kita untuk kita harus memilah-milah siapa yang kita ambil ilmunya. Lantas bagaimana dengan qabulul haq? Lantas bagaimana menerima al-haq dari pihak manapun? Kok kita dilarang untuk mengambil al-haq dari mubtadi'? Tolong dibedakan ya akhi antara qabulul haq dengan talabul haq. Tolong dibedakan antara kita menerima al-haq dengan mencari al-haq. Kalau antum mencari al-haq, maka tidak bisa antum lakukan amalan besar ini, talabul ilmi, kepada orang-orang thiqat, orang-orang yang terpercaya, ahlu sunnati wal jamaah, para ulama, warasatul anbiya, mereka-mereka yang berada di atas jalur salafiyah, yang mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in, ila immatis salaf. Gak bisa kita sembarangan untuk talabul haq. Tapi kalau ada satu orang datang menasihati kita, mubtadi' dia, bahkan mungkin ra'sun fil bid'ah, datang menasihati kita, membawa al-haq. Ya akhi, jangan kamu sombong. Kesombongan itu bisa membawa kamu, menjerumaskan kamu ke dalam neraka. Wajib kita terima, enggak bisa kita tolak. Kamu tadi enggak boleh menasihati saya, kamu. Ini keliru. Qabulul haq dibedakan dengan yang namanya talabul haq. Mencari kebenaran dibedakan dengan menerima kebenaran. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, keadaan mereka, bangsa Rabi'ah, bangsa Mudhar, apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari al-haq ditolak mentah-mentah oleh mereka. Bahkan mereka menjadi orang yang angkuh di hadapan al-haq, tidak mau sama sekali menerima al-haq yang datang dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benar-benar menjadi orang yang sombong di hadapan al-haq, tidak sama sekali mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena kesombongan mereka tersebut. Dilanjutkan oleh al-imam al-qadi'iyat alaihi rahmatullah, wal muradu bira'sil kufri, dan maksud dari ra'sul kufur, sumber kekufuran, adalah mu'zamuhu wa syarruhu, mayoritas dari kekufuran berasal dari arah timur, kejelekan-kejelekan yang banyak pun berasal dari arah timur. Kejelekan-kejelekan yang banyak pun berasal dari arah timur. Wa qad ta'awwala ba'duhum annahu qala dhalik sallallahu alaihi wasallam wa ahlul masyriqi yawma idzin ahlul kufri wa anna muradahu biqaulihi ra'sul kufri nahwal masyriq faris wa ma dzakarnahu aula. Dan ada sebahagian para ulama yang menakwilkan, sedikit memalingkan apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa mereka mengatakan ahlul masyriq ketika itu, orang-orang yang berada bermukim di arah timur, adalah orang-orang kufur, orang-orang yang kufur kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang dimaksudkan dari ucapan Nabi ra'sul kufri nahwal masyriq itu ditujukan kepada Faris, bangsa Persia, yang akhirnya akan ada peperangan, akan ada jihad melawan bangsa Persia ketika itu, yang tunduk walhamdulillah kemenangan ada di tengah-tengah kaum muslimin. Khalid ibn al-Walid sebagai seorang yang memiliki jasa besar ketika menundukkan bangsa Persia. Wa ma dzakarnahu aula, akan tetapi apa yang kami sebutkan, kata al-Qadi'iyat alaihi rahmatullah, bahwa yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah penduduk timur secara umum, orang-orang yang bermukim secara umum, tidak terbatas pada negeri Persia, akan tetapi secara umum ini adalah sesuatu yang aula, sesuatu yang lebih utama. Kenapa? Liqaulihi fil hadis, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis, ahlul wabari qablu atau qibala matla'i syamsi, ahlul wabari qibala matla'i syamsi, bahwasanya ahlul wabar, para penggembala onta, itu mereka berasal dari arah matla'nya, terbitnya matahari. Maka khawatir filah yara'akumullah, dilanjutkan oleh beliau, adapun Faris, laisu ahla wabar, adapun mereka yang bermukim di Persia, yakni bangsa Persia, bukan orang-orang yang menggembala onta. Jadi tidak pas korelasi antara apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama, bahwa yang dimaksud dengan ra'usul kufri nahwal masyrik adalah negara atau bangsa Persia. Tidak demikian, karena dalam hadis yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sharih menyebutkan ahlul wabar, sementara bangsa Persia tidak memiliki pekerjaan demikian, yaitu menggembala unta. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian dijelaskan pula, intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapan dari al-Imam al-Qadi'iyat rahimahullahu taala. Dijelaskan pula oleh al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, wa fi dhalika isyaratun ila syiddati kufril majusi li'anna mamlakatal fursi wa man ata'ahum minal arabi kanat min jihatil masyriqi bin nisbati ilal madinah. Kata Hajar alaihi rahmatullah di dalam hadis ini, wa fi dhalik isyaratu, ada sebuah isyarat, ila syiddati kufril majus, ada sebuah isyarat yang menunjukkan kepada kita bahwa parahnya permusuhan, parahnya kekufuran yang ada di sisi bangsa Majusi wal'iyadzu billah. Kenapa? Li'anna mamlakatal fursi, karena mereka bangsa Persia Majus, para penyembah api, waman ata'ahum, dan orang-orang yang bersama mereka, mentaati mereka, minal Arab, dari kalangan bangsa Arab, kanat min jihatil masyriki bin nisbati ilal Madinah. Posisi mereka berada di arah timur ketika kita melihatnya dari kota Madinah. Maka di arah timur ada kerajaan Persia, bangsa Persia, yang mana mereka memiliki keyakinan Majus, menyembah api, dan ada sebahagian bangsa Arab yang mengikuti langkah-langkah mereka, wal'iyadzu billah. Ini isyarat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Wa kanu fi ghayatil qaswah wat takabbur wat tajabbur hatta mazzaqa milkuhum kitaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau hatta mazzaqa malikuhum kitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bangsa Persia ini di zaman Nabi alaihi salatu wasallam sangat-sangat dikenal sebagai bangsa, sebagai kerajaan yang sangat angkuh. Kerajaan Persia dikenal sebagai kerajaan yang sangat sombong, takabbur, tajabbur, congkak mereka. Bahkan hati-hati mereka adalah hati-hati yang sangat keras. Permusuhan-permusuhan mereka adalah permusuhan-permusuhan yang sangat keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan terhadap Islam secara umum. Sampai apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hatta mazzaqa malikuhum kitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Malik mereka, raja dari kerajaan Persia ini, tidak sungkan, tidak ragu untuk merobek, wal'iyadzu billah, kitab, surat yang diutus kepada bangsa Persia, kepada kerajaan Persia yang berasal, yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Risalah Nabi alaihi salatu wasallam mengajak kepada Islam, mengajak kepada Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai ke raja Persia dirobek oleh mereka, saking angkuhnya mereka, saking sombongnya mereka dengan al-haq yang berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'a alaihim ayyumazzaqu kull mumazzaq famazzaqallahu ta'ala malikahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar kabar tersebut bahwa risalah yang beliau tulis dirobek, tidak dihargai sama sekali, dirobek. Ikhwati fillah yarhamakumullah, jangankan dibaca, jangankan disimpan, dirobek, wal'iyadzu billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan agar Allah jalla wa ala memporak-porandakan kerajaan Persia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doa sang kekasih, mengabulkan doa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sehingga kerajaan Persia Allah porak-porandakan, tidak bisa lagi menjadi kerajaan yang dibanggakan, wal'iyadzu billah. Sebab ulah tangan mereka sendiri. Ikhwati fillah yarakumullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, intaha kalamuhu rahimallahu, selesai penukilan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Al-Fath jilid yang ke-6 halaman ke-424. Tadi Al-Qadhi'iyat di dalam kitab beliau Ikmalul Muallim pada jilid yang pertama halaman ke-311 sampai ke-312. Dan disebutkan oleh sebahagian para ulama kita bahwa apa yang ada di sisi Al-Qadhi'iyat alaihi rahmatullah tanpa adanya ta'wil tanpa adanya pengalihan makna. Maksudnya bukan hanya bangsa Persia yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan secara umum, maka itu adalah penjelasan yang lebih masuk kepada atau yang lebih dekat kepada kebenaran. Al-muhim, ikhwati fillah yarhamakumullah, para ulama kita telah menjelaskan, a'immatus salaf telah menjelaskan makna hadis ini secara umum. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah orang-orang yang sombong di hadapan al-haq, orang-orang yang angkuh di hadapan al-haq akan menuai hasilnya cepat atau lambat, wa'iyadzubillah. Apakah yang dimaksud bangsa Persia secara khusus atau ahlul masyriqi secara umum, penduduk negeri timur tersebut secara umum. Maka mereka masing-masingnya mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan kepada al-haq, apa yang mereka lakukan kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau menyelesaikan penggalan pertama ra'sul kufri nahwal masyriqi. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan wal fakhr wal khuyala'u fi ahli al-khayl wal ibli al-faddadina ahli al-wabar. Kesombongan, keangkuhan itu ada pada para penggembala onta, ada pada para penggembala kuda. Yang ini menjadi penggalan kedua dari hadis yang kita bahas ini. Sedikit kita bahas, adapun selebihnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Al-fakhr disebutkan oleh para ulama ahli lughah bil-kha'il mu'jamah, dengan huruf al-kha, al-fakhr. Wahuwa al-iftikhar. Maksudnya adalah iftikhar dari sisi etimologi bahasa. Apa maksudnya al-iftikhar? Al-iftikhar itu membanggakan sesuatu. Padahal kan manusia ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, apa yang disebutkan bahkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam firman-firmannya subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa manusia ini dhaif. Manusia ini lemah. Lantas apa yang bisa kita banggakan dari apa yang kita miliki? Semuanya titipan. Kedua mata kita titipan. Kedua telinga kita titipan. Seluruh tubuh kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita bisa menunaikan amanah titipan ini sesuai dengan koridornya, sesuai dengan syariatnya atau tidak bisa? Itu pertanyaannya sekarang. Bukan kita membanggakan keilmuan yang ada pada diri kita, bukan kita membanggakan sekian banyak pengalaman yang ada pada diri kita, bukan kita membanggakan sekian jabatan yang mentereng yang ada pada diri kita, wal'iyadzubillah. Jangan, ini al-fakhr namanya. Hakikat dari al-fakhr tersebut adalah al-i'jabu bin nafsi. Dia terlalu ujub, dia terlalu bangga pada dirinya sendiri. Dia lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa, bahwa manusia itu diciptakan dengan segala bentuk kelemahan. Dia lupa bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah bersabda kullu bani adam khata, bahwa seluruh anak cucu Adam akan terjatuh pada kesalahan demi kesalahan. Wal'iyadzubillah, lupa dia dengan hal tersebut. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, al-fakhr ini sesuatu yang sangat berbahaya. Keadaannya, al-fakhr tersebut adalah sesuatu yang bisa kita obati karena ini penyakit. Dan yang berkaitan untuk mengobati penyakit al-fakhr, al-i'jabu bin nafsi atau yang semisalnya, begitu pula al-khuyala, kesombongan, bi'idznillahi ta'ala, penawar-penawar dari penyakit tersebut, obat-obat dari penyakit tersebut akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bukan tidak bisa diobati ikhwati fillah, tapi sangat-sangat bisa untuk diobati, tentunya dengan izin Allah dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.